Doharago. Udah dan sayang, udah dan cinta, baharu kasih tajalin selamanya. Bunga tak disiram pasti kalayu, cinta tak tabal. Tak boleh padah dia.